urapi di sandang dosana. Kulitnya hejo carula nu gelis mojang tigarik seepisan jajak kakamandang kairut ku mojang garu. Dosan nu sederhana mata terese mundi tempona de ayah jawa de nana gelis asli manis tirgula serpisa telalah kita istri nu kataji kunyi mojang gelis naturnya. Memang gelis bawa ninga jadi seerpisa telalah kita istri nukat tadi kunyi mojang gelis natur nyantri. Memang gelis bawa ninga jadi gelobak tingkat jempa mola ante beluyu lir gumuri mojang garut anu katela somea ramah basana sana.